Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pernah ada masalah antara Hasan bin Hasan dengan Ali bin Husain. Jadi sesama cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi kembali, sesama cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sifatul safwah disebutkan kana baina Hasan ibni Hasan wa baina Ali ibni Husain ba'dzul amri. Dulu pernah ada sedikit masalah antara Hasan bin Hasan dengan Ali bin Husain. Sesama cicit ya. Jadi ayahnya itu sepupu, berarti ini sepupu dua kali. Kan Hasan bin Ali, ya kan? Ini Ali bin Husain bin Ali. Berarti ketemunya di siapa ini? Simbah atau Buyut? Hah? Kok Buyut? Ketemunya di Simbah. Jadi sepupu dua kali namanya. Kalau orang timur bilangnya sepupu dua kali. Kalau sepupu sekali ya masih anaknya Pak D sama saya. Itu. Tapi kalau anak saya dengan anaknya apa namanya? Sepupu saya udah sepupu dua kali. Itu ada sedikit masalah. Suatu saat faja'a Hasan bin Hasan ila Ali ibn al-Husain wa huwa fi ashabihi fil masjid. Sampai saking enggak bisa ditahan lagi, Hasan bin Hasan itu datang menemui Ali bin Husain di masjid, di apa namanya? Waktu itu sedang berkumpul dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya di depan banyak orang. Fama taraka syai'an illa qalahu lah. Pokoknya diomongin tuh. Siapa yang ngomong ini? Hasan bin Hasan. Yang diomongin siapa? Ali bin Husain. Qala wa aliyun sakitun. Hasan itu saudaranya. Itu pokoknya kamu. Ali bin Husain Zainal Abidin. Ya, gelarnya itu Zainal Abidin, orang soleh. Nah, itu diem aja. Tidak ngasih komentar, tidak memberi tanggapan sama sekali, diem aja. Fan sarafa Hasanun. Udah selesai, Hasan pergi. Falamma kana minal laili atahu fi manzilih. Malam sudah sunyi, sepi. Ali bin Husain itu yang datang ke rumahnya Hasan, mengetuk pintu. Kalau di kita, orang kita, kalau dalam cerita seperti ini sebenarnya yang perlu mendatangi siapa ini? Hasan. Hah? Hasan kan? Kita mana mau? Kita yang diomong-omongin, kita yang dipitnah, masa kita yang datang? Iya kan? Tapi ternyata yang datang siapa? Ali bin Husain. Datang faqala lahu Aliun ya akhi in kunta shadiqan fi ma qulta li faghafarallahu li wa in kunta kadhiban faghafarallahu lak. Assalamu alaikum. Dibuka pintunya, singkat saja kata Ali, saudaraku, andaikan yang engkau katakan tadi benar, ada pada saya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi kalau yang engkau sebutkan tadi itu salah, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Assalamualaikum. Ringkas gak ini? Ringkas ya kan? Membela diri gak seperti ini? Enggak, karena semuanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya didoakan ampunan. Iya kan? Wawalla. Setelah itu Ali pamit. Fattaba'ahu Hasanun faltazamahu min khalfihi wabaka hatta ratha lahu. Setelah pergi, ucapkan salam tadi, Hasan bin Hasan itu langsung ngejar dari belakang, dipeluk dari belakang, nangis sampai betul-betul basah pakaiannya. Thumma qala, kata Hasan, la jaram la uttu fi amrin takrahu. Sudah tidak ada masalah, saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kamu suka, tidak. Faqala Aliyun, wa anta fi hillin mimma qultali. Kamu sendiri sudah saya maafkan. Apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu sebutkan, kamu sudah saya halalkan. Luar biasa. Hanya dalam hitungan tahun apa bulan?